Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wonten kalau dangan dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih kepareng manggihaken kula panjenengan sedaya senadyan lumantar giaran pengawasan nggih, mboten saged pinanggih langsung, ananging mugi-mugi pepanggihan ingkang mboten dangu menika saged andayani kasainan, nambahi keimanan, nambahi keberkahan, lan nambahi peparingipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sedaya. Saya ingkang rupi rejeki, saya ingkang rupi sanes-sanesipun ingkang saged njalari keselamatan, ketentreman wonten panggesangan ngalam donya sumrambah panggesangan wonten ing alam akhirat. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak, ya adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, dalu niki kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid, syarah kitab Tauhid. Kita sampun ngancik bab ingkang utawi bab tigang doso pitu. Bab tigang doso pitu kaca 318. Bab tigang doso pitu kaca 318. Irah-irahan babipun, babu minasyirki iradatud insani, iradatul insani bi'amalihid dunya. Bab ingkang jelentrehake, ingkang nerangake kagem kula panjenengan sedaya bilih kelebu tumindak kesyirikan niku iradatul insan bi'amalihid dunya. Nalika manungsa nindakake amal ibadah kagem Allah Subhanahu wa taala, ananging sing diarep-arep menika sanes ridhanipun Allah. Ingkang dipun ajeng-ajeng menika sanes ganjaran, ingkang dipun ajeng-ajeng menika sanes swarga, ananging manungsa nindakake amal ibadah ingkang dados pengajeng-ajengipun menika meligi perkara kadonyan. Ngibadah ning cita-citane madosi bondo donya. Nggih, sae arta, sae menika kalenggahan, derajat, pangkat, utawa madosi pangalembanane manungsa, utawa madosi bojo, madosi katresnanipun piantun sedri. Nah, menika kalebu tumindak syirik. Awake dhewe nindakake salat mboten krana nuhoni dawuhipun Allah, ananging nindakake salat mergo pamer. Sedekah supaya entuk ijol bondo donya sing akeh. Sedekah supaya wong-wong do milih dheweke dadi RW upamane. Nah, menika kelebu tumindak kesyirikan. Nggih, kelebu tumindak kesyirikan nalika manungsa nindakake amal ibadah ning niate kanggo golek kadonyan. Nggih, mila kala wau wonten ing ngajeng kita serat irah-irahan pengawasan iki mburu. Napa wau? Mburu upa kelangan swarga, nggih. Bondo dunya niku mung saupa paribasane. Kanjeng Nabi asring ngendika bilih bondo dunya niku upami dipun lumpukake dados setunggal, niku regane tasih kalah utawi regane niku mung sami kalian batangipun cempe. Dipun sebat wonten satunggalipun riwayat Kanjeng Nabi niku mirsani wonten batang cempe. Kanjeng Nabi lajeng mundut pirsa nggih saking para sahabat, para sahabatku kabeh, apa sira kepengin tak wenehi batang cempe iki? Para sahabat niku sami matur, duh Kanjeng Nabi, cempe niki upama urip niki cempe sing cacat, mboten enten sing purun. Napa melih pun dadi batang ngoten niki. Mboten wonten sing purun Kanjeng Nabi. Upama cempe iki urip wong niku cempe sing cacat. Nggih, kanyata cempe niki wis cacat pun dadi batang. Nggih, tambah mboten enten sing gelem nampi rak ngoten. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maringi dawuh mangertiya menawa bondo donya iku ora luweh aji, ora luweh gedhe regane dibandingake batange cempe sing cacat iki. Ananging karena kadonya niki perkawis ingkang ketok moto nggih mlaho ning ngarep gulo duit semiliar gulo dadi lurah iki kepenak, gulo dadi camat, dadi bupati, dadi presiden kuwi kepenak. Niku kathah kaum muslimin ingkang napa kenggoh kepencut marang kaendahane Mas Pinis, Mas Picis raja raja napa Raja Brono Mas Picis Raja Brono lan Raja Kaya. Nggih, kuatah wong niku sing kepengin duit niku. Nek pun weruh duit niku matane ijo. Nggih. Segala macam cara niku dihalalkan, nggih, supados piyambak pun saged mburu mburu napa mburu upa ning ijole kelangan swarga naudzubillah min dzalik. Wa qaulullahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala paring dawuh pangendikan man kana sapa wonge yuri dukang duweni penjongkon duweni pepinginan al hayatad dunya penguripan ana ing alam donya wa zinataha lan pepae sing alam donya sapa menungsane kepengin nggih penguripan kadonyan lan bondo donya nuwafi ilaihim a'malahum fiha ingsun bakal nyembadani ingsun bakal nyembadani kanggo dhewe amalahum kanthi lantaran amal-amal ibadah sing wis ditindakake fiha ana ing alam donya. Menika surat Hud ayatipun gangsal welas. Allah Subhanahu wa taala dawuh sapa menungsane nindakake ngamal ning cita-citane niku penjongkanipun menika gegayuhanipun menika kadonyan. Wa zinataha lan pepaese donya. Pepaese donya menika perhiasan dunia. Nggih, bojo sing ayu, anak-anak sing lucu, bondo donya sing kathah, derajat lan pangkat. Nggih, lan sapiturutipun pangalembanane manungsa niku ingkang dados penjangkanipun manungsa nindakake ngamal soleh, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Ingsun bakal nyembadani apa sing dadi penjangkane dheweke ana ing alam donya. Wahum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wahum fiha la yubkhasun dheweke iku ora bakal nampa dipun ngendikaken wonten mriki ay layan kusuna minha wa inna ma yajzihimullahu biha fid dunya liman arada. Ora bakal disudo jatah rezekine dening Allah ten ngalam dunya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Menungsa sing nindakake amal ibadah cita-citane nggonek kadonyan niku laisa lahum fil akhirati ora duwe jatah ana ing akhirat ilan naru kejaba genine neraka. Wa habita ma sana'u fiha lan bakal muspro. Nggih, bakal muspro, bakal ilang masana ufiha apa kang wis ditindakake ana ing alam donya rupa ngamal soleh. Rupa salat, rupa zakat, rupa pengajian, rupa sedekah, haji, umroh lan sak piturutipun ilang muspro. Wa batilum ma kanu ya'malun lan bakal ilang sekabehi amal kang wis ditindakake. Menika surat Hud ayatipun gangsal 12 dumugi 16. Pinangka pepeling kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik, sapa wong ini ndakke ngamal ibadah krana kepengin golek kadonyan bakal tak sembadani ning alam donya, rezekine ora bakal tak sudo dawuh Allah. Ananging sesuk ana ing akhirat laisa lahum bil akhirati ilan nar, dheweke ora diparingi jatah apa-apa kejaba geni neraka. Wa habita ma sana'u fiha lan bakal muspro apa kang ditindakake. Wa batilu ma kanu ya'malun lan bakal ilang apa kang diamalake. Menika ayat ingkang wonten sambung rapetipun kalian irah-irahan pengaosan dalu niki golek upa kelangan swarga. Mengko panggesangan teng alam donya niku mboten dangu. Kula niku dek wingi ketingalipun tasih lare alit. Nih saat niki pun setengah tua. Dilit engkas mengke pun tua. Nek pun tua niku ngenteni metune nyawa. Nggih. Mboten dangu. Tahun niki saat niki pun sewu kawan atus kawan dosa pinten niki. Nek hijriah nih. Tahun pinten mas. Itu tiga nggih. Sewu kawan atus kawan dosa tiga. Nek tahun tahun napa niki? Masai pun kalehewu rorikur. Kalehewu pitung puluh niku kira-kira awak edw cik urip beten. Utawa kalehewu satu sih. Mbok menawi nggih tahun kalehewu satu niki sing rawuh ten mriki pun tak kabeh. Kalehewu satu. Kalehewu satu niku berarti pitung dosa walu meleh. Pitung dosa walu tahun. Tahun rongewu satu niku ingkang rawuh ten mriki. Mbok menawi nggih pun tak kabeh. Mas Wisnu yakin bertahan 78 tahun lagi? Saged bertahan 78 tahun melih mboten Mas. Nek kula mboten yakin. Saat niki kula pun 37. Pomah ditambahi 78 pinten niku dadine? Kathah nggih. Gampang kathah kan. 100 punjul punan. Mboten yakin kula. Umur kula tekan 100 niki. Nggih. Dados panggesangan wonten ngalam donya mboten dangu. Ning panjenengan penggalih. Wong-wong sing pun mati sewu tahun kepungkur, mpun kelewat sewu nggih niki rak pun sewu sewu kawan atus kawan dosa tiga. Sing pun mati sewu tahun kepungkur ngantos sebriki tisih ngenteni niku tekone kiamat. Berarti umure dheweke nalika ten ngalam donya riyen 70 tahun niku mung sedhelit, dheke ngenteni niku pun sewu tahun punjul kiamat dereng dumadi. Awake dhewe semanten ugi. Kula panjenengan sedaya mboten mangertosi kapan umure donya niki entek. Mengke nek taun 2100 jenengan pun sedo upama jenengan riyin nggih nek kula ken keri ya sabar kula. Jenengan pun sedo riyin niku kiamate kapan apa jik 1000 tahun jik 2000 tahun mboten ngerti awake dhewe. Pinangka gambaran bilih panggesangane awake dhewe ten alam barzah. Wonten alam kubur. Niku luweh suwe luweh dangu tinimbangane uripe awake dhewe teng alam donya. Teng alam donya ming 70. Nek tekan. Nggih, dek wingi tangga kula 12 tahun. Nggih. Ning panggesangan teng alam kubur dangu, Pak, ngentosi tekane dina kiamat. Mungkin nek pun kiamat napa terus mlebu swarga dereng. Ngelampai panggesangan wonten mahsyar. Mahsyar niku napa? Jagat sapi itu, langit sapi itu dijereng, digelar dadi siji, menungso wit Kanjeng Nabi Adam nganti akhir donya niku dilumpukke dadi siji. Dihisap, Pak. Diadili setunggal mboko setunggal. Dangu napa dilit niku kira-kira? Dua ngene mboten karu-karuan, mbok menawi luwih dangu tinimbangane umure donya niki. Sebab menungso siji ditakoni siji-siji. Nggih. Sikile tak wenehke kowe iki tok mbiyen tok nggo apa? Oh kula nggih anu kok, kula nggih jrantal ten omah suruh. Oh ya becik nek. Tanganmu tok nggo apa? Kula nggih napuk wong. Tok nggo apa neh? Kula nggih nyolong. Niku sedanten menungso dipun hisab dening Allah dipun takeni setunggal mboko setunggal, menungso sak ngalam donya ngantri niku. Dados panggesangan wonten mahsyar niki langkung dangu melih tinimbang panggesangan wonten alam kubur, Pak. Swarga neraka niki uji wallahu taala alam. Berapa ribu tahun melih. Ning kabejane awake dhewe wonten alam kubur, bejo cilakane awake dhewe wonten mahsyar niku gumantung panggesangan ten alam kadonyan niki. Nggih, menawi kula panjenengan sedaya lumebet golonganipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi nggih panjenengan sumare wonten alam barzah menika sekeca nggih sebab alam barzah niku raudatan mir riyadil jannah niku pinangka taman sarine swarga tumrape wong sing soleh wong sing ninggalake kesyirikan ninggalake kebid'ahan kemaksiatan ning tumrapipun tiyang ingkang nuruti hawa nepsu mboten kersa tunduk patuh dumateng wahyu Allah mboten tunduk patuh dumateng dawuhipun Allah dawuhipun Kanjeng Nabi alam barzah niku dadi hufratun min hufari jahannam. Iku dadi jurang saka jurang-jurange neraka naudzubillah min dzalik. Wonten pasiksan, wonten azab kubur, wonten alam kubur. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyah. Geni iku dikatonake marang Firaun lan wadya balane ing wayah esuk lan sore. Maknanipun mboten wonten kendhatipun, mboten wonten lerenipun. Azab kubur niku terus kemawon. Wayau mataku Musa ahlan nalika teko dina kiamat adkhilu ala Fir'auna asyadal azab. Jlomprongna Fir'aun lan wadya balane ana pasiksan sing gegirisi. Dados pasiksan niku wonten sederenge kiamat, wonten saksampunipun kiamat. Sakderenge kiamat niku pasiksan ten alam kubur. Ngenteni maewu-ewu taun mbok menawi mayu to yuto taun. Lah kan kiamat niku pun cerak jare sapa cerak nggih. Estu cerak ning miturut ukurane awake dhewe niku tesih tebih lho. Nek Kanjeng Nabi ngendika cerak nggih. Di aku kuwi diutus karo kiamat ning ngene iki dawuhe Kanjeng Nabi. Dados dipun utuse Kanjeng Nabi niku pinangga kiamat niku pun cerak. Ning ewadene cerak niku pun 1400 taun dereng kelampahan. Nggih. Ateges kiamat niku tesih dangu. Tesih ngentosi tanda-tanda kiamat besar niku dereng wonten sing setunggal kemawon sing jedul. Ingkang jumedul menika tanda-tanda kiamat ingkang alit. Menawi kiamat kubra menika dereng wonten ingkang jedul. Lah monggo disambi gethukipun. Menika wonten gethuk goreng nggih. Dipun sambi ingkang rawuh wonten mriki. Ingkang mirsani siaran pengawasan nggih mbayangke mawon nggih. Mugi-mugi pinaringan warek. Senadyan mung mbayangke. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya menika nalika dipun paringi hidayah dening Allah kersa nindakake amal ibadah menika kedah dipun syukuri ning dereng cekap syukur tok. Kedah dipun petani niat niki. Aku pengajian sing tak goleki apa, aku nindakake salat sing tak goleki apa, aku sedekah sing tak goleki apa. Nalika kula panjenengan sedaya nindakake amal ibadah cita-citane mung golek bondo kadonyan tujuan-tujuan kadonyan lan pepaese donya nggih laisa lahum fil akhirati ilan nar. Kula panjenengan sedaya mangke wonten akhirat mboten nggadahi jatah napa-napa kejawi geni neraka naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, saking ayat niki surat Hud ayatipun gangsal 11 dumugi 16 niku wonten pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet setunggal annallaha. Pilih Allah meniku qad yujazi. Niku maringi piwales. Piwales al-kafira dumateng tiang-tiang kafir fi dunya ana ing alam donya. Ala hasanatihi. Marang kebecikan sing wis ditindakake dening wong kafir niku. Wa kadza talibat dunya semenuga wong Islam sing cita-cita niku mung golek kadonya niku diwales. Ning walesane ganjarane niku pun ditelaske ten ngalam donya. Falaya beqama ahu fil akhirati mila mboten wonten sisa jatah kanggo dheweke ana ing akhirat sayun senadyan sithik min sawabi amalihi saka ganjaran amal soleh. Padang kala awake dhewe niku ningali wonten tiyang kafir kok loman, tiyang kafir kok nyah-nyah-nyah-nyah nggih. Wong kafir kok napa niki asring sedekah, asring tetulung menehi utang dilunasi utangi wonten. Allah Maha Adil. Kesaenan ingkang ditindakake dening tiang-tiang kafir menika sampun dipun wales dening Allah ten ngalam donya. Diparingi waras, diparingi rejeki. Mula awake dhewe pinangka umat Islam nalika weruh ana wong kafir kok sugih mblegedhu mboten sah sulap. Pirsa sulap. Sulap niku silau, sulap niku sungguh gelap ngene. Saking padange dadi ra ketok ngene. Wah, nang kae wong kafir kok uripe sarwa kepenak kok aku ki nek salat dengklak-dengkluk saben dina zikir ya tak lakoni kok uripku mung kaya ngene wae. Ampun meri, Pak. Ampun meri. Kados panjenengan niku macul sawah sedina bengkeleng nggih. Ning disuguhe niku mung wedang putih, wala kae malah gur cah nongkrong-nongkrong neng pinggir dalan ngombene malah coca-cola, ngombene malah dus pakel ya toh. Mongko gurdo nongkrong genjreng-genjreng tok. Jenengan sabar ampun meri karo wong sing nongkrong. Sebab nopo sesuk engko sore sasi ngarep jenengan nopo bayaran. Sing nongkrong-nongkrong niku meringis mboten nopo-nopo-nopo. Pilih diombeni cocacola ning sesuk meringis apa diombeni wedang putih ning sesuk nopo bayaran. Pilih dadi wong Islam uripe rekoso sithik mboten nopo-nopo ning sesuk ten akhirat nopo ganjaran nopo swarga. Tinimbang dadi wong kafir uripe seneng katone peringas-peringis ning donya uripe mung sedilit nggih 70 taun wonten ingkang 50. Ning sesuk ten akhirat blusuk neraka sak lami-laminipun. Naudzubillahi min dzalik. Mboten sah kepengin, mboten sah kenggoh, Pak. Panggesangan ten ngalam donya menika mboten dangu. Nggih. Dados nalika enten tiyang kafir kok uripe mulya ten ngalam donya, mbok menawa nggih wong kafir niki sregep sedekah. Mbok menawa wong kafir niki sugih esem guyu. Mbok menawa wong kafir iki ngabekti marang wong tuane loro. Mula diwales kebejiane dening Allah ning alam donya, ning sesuk ten akhirat sampun mboten wonten jatah ganjaran babar blas, wontenipun namung pasiksan geni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sanian annasyirka yubtilul a'mala. Bilih tumindak syirik niku saged ngicalake sedaya amal. Nggih. Sinten niku tiang-tiang syirik nggih? Wong-wong sing nindakake salat ning ora ngarep-arep ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Wong-wong sing nindakake zakat, nindakake poso ananging mboten ngarep-arep suwarganipun Allah. Sing diarep-arep namung napa? Kadonyan. Aku sregep sedekah supaya sesuk nek pilihane aku do nyoblos aku. Nah, menika kelebu tumindak syirik. Nggih. Anggene ibadah mboten krana Allah taala. Menika kesyirikan. Dadi kesyirikan niku mboten mung nyuwun marang jin. Ngingu jimat, wong sholat barang niku nek niate kelentu niku tumindak syirik. Lan para kiai para ustad ingkang asring maringi pepeling pepenget dumateng umat Islam saking kesyirikan niku kiai ustad sing tresno marang umate. Kosok wangsulipun ustad sing antipati mboten gelem ngrembug kesyirikan. Wis umatku do tumindak syirik ya ora apa-apa, sing penting aku nek ceramah padha girang gumuyu, padha seneng guyub rukun. Nggih. Perkara sesuk amale dontek kabeh wis bene, sing penting ning alam donya aku ra ora duwe mungsuh. Ha menika kelentu, Pak. Niku ustad sing ora tresno marang umate. Ewon dene ustad kiai sing tresno marang umate niku tansah maringi pepeling dumateng jamaahipun, dumateng tangga tepalihipun, masyarakatipun, kulawangsanipun aja do tumindak syirik cah. Mboten kok ateges ustad kiai sing ngrembug tauhid ngerembuk syirik niku suka men syirik-syirik kan mboten, Pak, kelentu. Nggih, kelentu. Ingkang dipun ngendikake amalan iki syirik, Mas, tumindak iki syirik, Mas, aja do dilakoni. Nek pun kebacut nglakoni panjenengan tilar. Sebab niki mbebayani, saged ngicalake sedaya amal soleh. Ngoten niku, mboten krana gething, mboten ning krana tresna. Kados dene tiyang sepuh ingkang greteh. Nggih. Tiang sepuh ingkang cerewet nuturi putra putri ini pun menika tiang sepuh ingkang tresno dumateng anake. Nek ana wong tuwa anake nopo niku udut, anake nongkrong, anake wedok dolan nganti jam 12 bengi wis ora apa-apa, wis gedhe tuwa iso mikir dhewe. Niku malah wong tuwa sing mboten tresno dumateng anake. Nggih. Dados kula suwun dumateng para jamak sedaya, Bapak Ibu, ampun salah penampa. Nggih. Malah para kiai, para ustadz sing mboten nate ngrembug tauhid niku, pengaosanipun adem, ayem, tentrem, lucu, bersatu padu. Ning kesyirikan niku ditokne mawon, niku ustadz sing mboten tresno oleh panjenengan. Sebab panjenengan kejelomprong ning ora diselametake. Nggih. Senadyan pengendikane ustadz niku pahit, kaya dene pil, obat, jamu niku pahit, ning tembe mburine benjang gak gawe napa? Seger. Nek jenengan ngunjuke jus pakel ngeten iki, ya to? Napa niku minuman berkarbonasi, seger, legi, ngeten, nglinuk. Ning sesuk marai gembreges. Semanten iki pengajian niku nek mung lucu, nggih, sing teko akeh, mboten maosaken ayat, mboten maosaken hadis, mboten nate ngrembug tauhid, mboten nate ngrembug syirik. Legi, Pak. Eco, adem ning ati. Ananging tembe mburine marake napa cilaka. Nggih, dados ingkang dipun pirsani menika sanes sanes napa niki temanipun nggih, senadyan temanipun tauhid, senadyan temanipun syirik, sauger menika kapendet saking Al-Qur'an lan sunnah, menika wajib dipun tampi. Para dai semantun niki, para kiai, para ustad ingkang ngaturaken piwucal babagan tauhid, mboten sah ngaturaken tauhid niku kalih petentang-petentreng, kalih ngethingi sedulur mboten. Niki umat ingkang nembe lali, monggo dipun cerai, digandeng, dipun waosaken ayat, waosaken hadis. Dipun tompo alhamdulillah, mboten ditompo panjenengan dakwah terus. Nggih. Niki pinangka tandha keikhlasan kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, mila kesyirikan niku yuh bitul a'mal wa yubtiluha. Niku saged ngicalake, saged ngilangi amal lan dadosake amal niku muspro sia-sia tanpa guna. Dalile pun tilan niki dipun ngendikake laisa lahum fil akhirati illan nar. Sing nindakake ngamal ngibadah krana golek kadonyan ora entuk jatah kejaba geni neraka. Wonten ayat sanesipun Allah Taala dawuh la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Menawa sira tumindak syirik bakal muspro sekabehi amal sing wis sira tindakake. Lah berarti Allah mboten adil aku tumindak kebejian kok ora diwales. Allah Maha adil, mpun diwales ning ten ngalam donya. Panjenengan diparingi saras, diparingi rejeki, sandang, papan, pangan, boga kelawan wastra, garwa kelawan putra, diparingi dening Allah. Ananging ten akhirat mboten gadahi jatah ganjaran jatah swarga babar blas. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala, salajengipun wonten setunggal hadis kula badhe waosaken mriki. Wa fi sahihi lan dipun sebat wonten salebetipun kitab Sahih Bukhari. An Abi Hurairah saking sekabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi Allah kersa paring ridho kagem piyambakipun, kala sahabat Abu Hurairah ngendika, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ta'isa abdud dinar. Temen bakal cilaka abdud dinar, titai dinar. Nggih. Hambanya dinar. Nggih, budakipun dinar. Dinar menika duit ingkang wonten ten zamane Kanjeng Nabi ingkang dipun damel saking emas nggih. Saking emas asli murni. Menawi duit kericik niku saking emas dipun wastani dinar, menawi dipun damel saking perak menika dipun wastani dirham. Ten zaman sakniki napa tasih wonten dinar niku? Nek dinar niku kula tasih wonten kula nate weruh nggih. Nek dirham niku kula kok dereng di dirham niku saking perak nggih. Wonten mboten? Arta saking perak. Nek sing kriciki awake dhewe niku napa? Aluminium nggih. Ha niku dicokot men peyak kok niku. Nek sing riyen duit gunungan 100 niku kenging napa niku? Perak napa stainless? Kula mboten pati paham. Nggih. Wa sing gati Kanjeng Nabi dawuh bakal cilaka budake dinar, bakal cilaka budake dirham. Wa ta'isa abdul khamisah lan bakal cilaka nggih titahe al khamisah. Khamisah niku jarik nek cara mriki utawa kain sing amba sing gedhe sing larang regane. Kain sing amba sing gedhe sing larang regane. Kain apa niku? Nggih jarik niku utawa sarung BHS ngoten nggih. Sarung niku wonten sing regane 3 juta setengah niku. Jenengan apa gadah? Kula mboten gadah ning kula taun demok. Tak demok ning ten toko niku. Wah, sarunge kok anu ya, kelemir. Bareng tak delok regane kula langsung mencelat mundur. Waduh, 3 juta setengah. 3 juta 500.000. Mengge kemul. Nek nggo toko jus pakel kena nggo adus niku. Nggih kena nggo ciblon. 3 juta 500 niku. Wa ta'isa Abdul Khamilah. Lan bakal cilaka Abdul Khamilah. Khamilah niku napa? Ail qatifah wahya libasun lahu khamail min ayyi nau'in kana. Rasukan kelambi. Nggih, pakaian ingkang indah-indah ingkang sarwa cemlorot gitu. In utiya radiya. Sinten niku hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba jarik, hamba pakaian niku? In utiya radiya, menawa diwenehi bondo dunya seneng dheweke. Nggih. Bungah bebasan ketiban sampur, kejugrukan wukir sari, keloberan samudra madu seneng hati ini. Wa illam yu'ta sakhita. Menawa ora diwenehi mboten diparingi rezeki dening Allah, dodole rugi, nggih, bisnise bangkrut, sakhita dheweke mangkel gething. Nesu. Taisawan takas, nggih, taisawan takas. Dheweke bakal ciloko lan kejelomprong. Intakasan iku maknane khaba wa khasira. Bangkrut lan rugi, tuna. Walintikas fil asli audatul marad ba'da syifaihi. Alintikas niku maknane napa niki lara malih sak sampunipun mantun saking gerah. Panjenengan gerah terus mantun terus gerah malih kanthi gerah sing saya parah niku maknane intakasa. Tak isa cilaka intakasa kejelomprong. Nggih. Saya sesat, saya nalisir, saya sasar. Wa idza syika falan taqasha. Wa idza syika fala intaqasha. Idza asabathu syaukatun fala yajidu man yukhrijuha. Menawa maknane napa idza syika falan taqasha? Menawa keneng ri niku mboten wonten ingkang wonten ingkang saged maringi pitulungan. Nggih. Niku kahananipun tiang-tiang ahli dunia. Wong sing kedanan donya, nggih, yuhibbunal mala hubban jamman. Dheweke niku tresna marang bondo donya niku kanthi katresnan ingkang geblandangan. Nggih, pokoke kabeh niku sarwa diukur kanthi kadonyan. Dheweke namung kurmat ngajeni dumateng tiang-tiang ingkang sugih, nek karo wong melarat mboten tau ngajeni. Nek diwene duit seneng bungah. Nek mboten diwene nesu ngamuk-ngamuk, direwangi bacok-bacokan. Ini rebutan apa? Rebutan warisan. Na'udzubillahi min dzalik. Niku dheweke bakal cilaka lan kejelomprong. Nggih, menawa kejomplong, kejelomprong menika mboten saged mentas malih. Tuba li 'abdin akhidin bi inani farasihi fi sabilillah. Temen tuba bejo kemayangan. Nggih li abdin. Tumrape titah, tumrape manungsa, akhidin. Ingkang nyekel bi inani farasihi. Nggih, li jam. Nggih. Napa niku tali kanggo ngendhaleni jaran niku jenenge napa niku? Nek cara Jawa napa niku, Pak? Jaran nate nitih jaran dereng. Kula niku mumpun ing jaran-jaranan. Ning jaran kepang pun nate, kula nek jaran tenanan dereng nate. Lah wonten kanca kula niku rekane ngono nunggang jaran malah tiba malah ceklek balu. Kira malah horor niku kita. Nek panjenengan nate nitih turangga nggih nate numpak jaran niku ora wonten taline. Nek ditarik kanan belok kanan, ditarik ngiwa belok ngiwa. Bejo kemayangan tumrape titah sing nggunakake jarane iku fisabilillah kanggo jihad fisabilillah. Nggih. Bejo kemayangan tumrape menungsa sing diparingi rejeki dening Allah, rezekine, bandane, kesugihane digunakake kanggo dakwah ilallah. Kanggo mbela agamane Allah Subhanahu wa taala. Kagem bangun masjid, bangun pondok, nggih ngeragati pengajian. Kagem numbasake kitab-kitab kanggo para dai, para kiai, para ustad, nggih. Wonten perangane kiai niku sregep mulang pengajian. Panggesangane pun niku ditelaske kanggo dakwah ilallah. Nggih. Niku ijik napa jenenge? Ijik paitan duit kanggo tuku kitab. Monggo kitab niku regane mboten tau mudhun. Nek BBM niku kadang kala medhun nggih. Kitab niku saeling kula mboten tau mudhun. Munggah mawon niku. Nggih. Nek jenengan dadi petani macul gamane pacul. Nggih. Nek kiai ustaz dakwah niku gamane napa? Kitab. Nggih. Wonten perangane menungso niki piyambakipun mboten saged maos kitab. Ning diparingi kesugihan dening Allah, niku tumbas kitab ingkang kathah didumke kagem para dai wonten pelosok-pelosok padesan, wonten pucuk-pucuk gunung, wonten pesisir, wonten nggih. Perangane jurang, niki wonten kitab, nggih panjenengan wucalaken kagem umat. Oh niku tiyang ingkang sae nggunakake kesugihane bandane kanggo li'i'la'i kalimatillah. Ngunggulake asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Asya'atha ra'suhu. Bejo kemayangan wong sing gunakake nggih kendaraane kanggo jihad fisabilillah asy'atha ra'suhu. Sirae niku nganti gubal lebu pasir nggih. Gebledukan pasir. Mughabbaratin qadamah nggih sikile niku ugi sami nggih. Gupak bletok wis sirae gupak lebu sikile gupak bletok. In kana fil hirasati kana fil hirasati. Dewe iku nalika diwenehi tugas ronda niki ronda wonten sak tengahing jihad fisabilillah nggih. Dheweke ronda njaga negari kaum muslimin saking seranganipun mengsah. Nggih. Nek prajurit sing kon ronda niku berarti prajurit pangkat napa senopati napa bekel niku kira-kira. Napa Mas? Prajurit kon ronda niku panglima TNI napa kasat napa Kapolres? Kapolres kan ronda, mboten mungkin, Pak. Sing kon ronda niku mesti prajurit-prajurit sing pangkatipun apa? Pangkatipun rendah. Wa in kana fisaqati kana fisaqati. Menawa dheweke didelehake dipun sebat wonten mriki wa in kana fisaqati. Ai ja'ala fi muakhiratil jaish. Dheweke niku diselehake ana barisan pasukan paling buri dhewe. Nek didawi ronda, dheweke ronda, nek diselehake ana barisan sing paling buri dhewe nggih manut dheweke niku. Inista'dzana lam yu'dzan lahu, dheweke iku nek njaluk izin ora diweni izin palilah, wa in syafa'a lam yushafa'. Menawa dheweke njalukake pitulungan kanggo wong liya niku ora dianggep. Sinten niku wong sing bejo kemayangan? Menika hadis sahih riwayat Imam Bukhari dipun sebat wonten salebetipun kitab Fathul Bari jilid 6 kaca 2887. Liripun ngeten mbok menawi wonten perangan jamaah ingkang tasih bingung maos hadis niki. Kula aturaken saking kawitan nggih. Dados saking wiwitan hadis kala wau Kanjeng Nabi dawuh bakal cilaka hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, hamba kain. Nggih. Menawa diwenehi rezeki kadonyan seneng ning nek ra diwenehi niku gething. Nggih. Nek dheweke kejlompro ora ana sing bisa menehi pitulungan melih sebab wis terlalu kedanan marang donya, terlalu nuruti hawa nepsu. Iki cilaka. Salajengipun Kanjeng Nabi ngendika malih ning bejo kemayangan tumrape menungsa sing gunakake jarane kanggo jihad fisabilillah. Nggih. Nganti sirae gubal lebu, nganti sirik sikile gubal bletok. Nek didawi ronda dheweke manut ronda, nek diselehke ana barisan pinggir dhewe dheweke nggih manut, nek dheweke njaluk izin ora diwenehi izin, nek nyuwun syafaat ya ora bakal dikabulake. Maknane napa? Niki bola dupak niki wong niki. Bola dupak, bola untul. Nggih, nek cara nggone wuh niku jayeng, Pak. Pirsa jayeng. Sing gaweane gawe wetang karo isah-isah niku lho. Pokoke niku jenenge napa niki pangkate niku paling asor piyambak. Jenengan gadah mantu wonten sing ceramah, wonten sing dadi pambyawara nggih, wonten sing pambagya harjo, wonten ingkang sinoman, wonten ingkang among tamu. Sing paling asor niku jayeng, Pak. Tukang gawe wetang karo tukang isah-isah rasa perlu dandan jayeng niku. Jayeng kok nganggo keris, nganggo blangkon niku malah digeguyu pitik. Nggih mboten. Te cukup katok biasa kaosan nggih nganggo kupluk dimiringke ngene kupluke ya isah-isah. Nggih. Niku nek usul ditampa mboten jayeng niku. Oh jayenge kok kean usul kuwi gaya temen nggih to. Mboten ditampa. Merga pangkate napa? Jayeng. Nek kula mastani niku bola untul utawa bola dupak. Dupak ngalor mangkat, dupak ngidul mangkat, dupak ngetan mangkat, dupak ngulon mangkat, kon duduk kuburan mangkat. Ngetok pring ya mangkat, ngetok uwit mangkat ya ta. Dadi tukang parkir nggih sregep. Nggih, tahan banting, tahan ngelintring. Iku jenenge bola dupak. Ning bejo kemayangan wong niki sebab napa? Ja'ala au akhidin bi inani farasihi fi sabilillah. Dheweke nggunakake bandane kanggo jihad fisabilillah. Kosok wangsule mau ketok ing ibadah ning ada udang di balik batu. Cita-citane pengen golek bon bondo. Nek sing niki mboten gunakake bondo nek kanggo golek akhirat. Nek sing setunggal golek upo kelangan swarga, nek sing setunggal iki golek swarga kelangan upo. Ngoten niku. Paham nggih? Menika hadis sahih dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Niki pinangka kabar gembira nggih. Kagem sedulur-sedulur kula, sederek-sederek kula, para laskar brigas nggih. Sebab piyambakipun menika nek kanca-kanca liyane niku unit reaksi cepat nggih, nek niki unit reaksi bola dupak nggih. Dadi kongkon napa-napa wae mangkat gitu. Parkir mangkat. Nginjang insyaallah parkir nggih ten Daurah Tuhfah. Wonten telatah ngupit mereka, insyaallah. Jenengan mboten perlu rendah hati. Mboten perlu sedih. Nggih. Mboten perlu bunek bludrek mboten perlu. Senadyan panjenengan menika tukang parkir, tukang duduk, tukang macul, tukang negor wit. Ananging insyaallah benjang badhe nemahi kabejan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Usulnya aku ya ora tau ditompo, wis ora apa-apa ora ditompo. Ora sah usul. Pokoke ning dawuh apa mangkat ngono. Niki jenenge bola dupak nggih. Ha niki pinangka kabar gembira. Bebungah saking Kanjeng Nabi. Dumateng tiang-tiang ingkang tansah mbela agamane Allah senadyan menggunakake tenaga lan pikiran. Lah arep urun dhuwit nggih mboten duwe. Urune tenaga, urune pikiran, urune wektu nggih. Kongkon ngalor mangkat, kongkon ngidul mangkat, kongkon rondo mangkat diweneke barisan paling buri dhewe ra ketok nggih mangkat. Kaya dene gula nggih. Gula niku ra mboten ketok. Jenengan damel wedang diparingi kopi. Nek diombe pahit wong do ngamuk, wong wedang kopi kok pahit nggih to. Ning barang ditambahi gula dadi legi. Napa malih dadi wedang gula jenenge? Mboten to nggih, tetep wedang kok kopi. Gulane niku mboten direwes. Ning penting gula niku. Nggih. Jenengan seneng wedang anu kopi gula nggih, kula seneng. Ning pahitan ya doyan ning rapati seneng. Dados kados dene gula dheweke niku mitayani handayani senadyan mboten ketok. Senadyan mboten ketinggal. Piwu calengkang angka setunggal ingkang saged kapendhet setunggal Jawazu du'ai ala ahli al-ma'asi ala sabilil umum. Dikeparengake ndongake elek marang wong-wong sing tumindak maksiat ala sabilil umum secara umum. Hamba dunia bakal ciloko, hamba dunia bakal kejelomprong, ora bakal iso bali melih. Dawuh pengendikane Kanjeng Nabi. Wong mendem kuwi bakal mlebu neraka, pareng niku ngendikake. Ala sabil umum. Ning secara umum, nek enten Mbah Bejo mendem ampun dipoyoki, oh Bejo kurang ajar gaweane mendem neraka kuwi ora entuk hidayah. Nek mboten pareng, Pak. Nggih. Ndongake elek marang ahli maksiat menika dikeparengake kanti secara umum. Wong tukang main bakal ciloko, tukang mendem bakal ciloko, ahli syirik niku ilang sekabehe ngamal, nggih. Ning nek enten si fulan tu minta kesyirikan nampu langsung dicuduk, "Oh, kowe musyrik kowe ya. Amalmu ilang kabeh, kowe sesuk nek mati blusuk neraka kowe." Agek iki aku iruh rupane ahli neraka ya kaya raimu kuwi. Nah, menika kirang prayogi, Pak. Jenengan sing kurang ajar niku malah nek ngoten niku nggih gitu. Mboten pareng niku. Dakwah niku ajak-ajak mboten malah mengejek gitu. Ajak-ajak mboten ejek-ejek gitu. Ora kaya sepur ejek-ejek. Napa niku jenenge ngino dumateng tiyang sanes, ngasorake tiyang sanes mboten pareng. Sebab awake dhewe niku ya urung karuan. Kula panjenengan sedaya sakniki ngaji, napa sesuk iso ngaji? Kathah wong-wong sing maune ngaji sakniki dadi ahli maksiat. Nggih. Mila mboten pareng adigang adigung adiguna gemblungku malungku ngunggul-unggulake anggone dadi wong saleh, ngunggul-unggulake anggone dadi wong ngaji, terus ngelek-elek marang ahli maksiat mboten pareng. Sakniki awake dhewe ngaji ning sesuk sapa sing jamin awake dhewe tesih saged ngaji? Mantan gento niku sae napa mboten sae? Sae. Nek mantan kiai sae napa mboten sae? Mboten sae, Pak. Mantan kiai niku berarti gento. Nek mantan gento niku berarti dudu gento. Nggih. Luwih becik dadi mantan gento tinimbang mantan ustad, nggih. Iki mbiyen ki tilas ustad. Kan horor to niku. Iki mbiyen tilas gento, ning saiki ustad lho kan malah apik niku. Nggih. Kurang Gendro, from gendro to hero gitu. From gendro to hero niku sae. Nggih. Tinimbang from ustad to gendro itu malah elek banget niku. Lagu tur saru, tur mboten mboten sae. Terus nalika kula panjenengan sedaya sampun ngaji, menika mboten pareng terus nyepelekake ngelek-elek dumateng tiyang ingkang dereng ngaji. Sebab awake dhewe mboten ngerti, sesuk tembe mburine awake dhewe mati niku dadine kaya ngapa niku mboten saged mangertosi. Nyuwun hidayah dumateng Allah, nyuwunake hidayah kagem sederek sanesipun ingkang dereng ngaji. Mugi-mugi nggih kula menawi sedaya pinaringan istiqomah, sederek sing dereng ngaji ugi enggal-enggal kersa ngaji. Tanian dhammu syiddatil hirsi ala dunia. Nggih. Nerangake awonipun tiyang ingkang kedanan donya. Mburu upa. Mongko kalau wau wonten ngajeng kawula sampun ngaturaken hadis dawuh pangendikane Kanjeng Nabi, bilih bondo donya niku mboten luwih aji dibandingake batang cempek ingkang cacat. Dadi tresno kadonyan pareng Pak ning ampun. Ampun nemen-nemen. Antawis pendunganipun Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah kula nyuwun dumateng paduka ampun didadosake kadonya niki dados penjongko lan cita-cita kula ingkang paling inggil. Supaya mboten terlalu tresna dumateng donya pripun carane nggih ngaji ngeten iki setunggal. Maos ayat, maos hadis supados wonten ewah-ewahanipun. Angka kalih asring ziarah kubur, dolan ten kuburan. Nggih. Sugih kaya ngapa menungso, katae kaya ngapa bandane. Omahe pating jenggarang, mobile pating berangkang, bojone ungkang-ungkang, sesuk nek pun mati niku mboten wonten guna lan paedahipun. Sebab mori niku mboten enten apane? Mboten wonten kantongane. Upama ana kantongane ora sedenggo ngantongi sawah, ngantongi mobil. Nggih. Asring dolan ten kuburan. Wa inna insyaallahu bikum lahikun lan yekti sesuk kuwi aku bakal nusul marang sira kabeh wong-wong sing mati. Saiki kowe mati ning sesuk aku genti sing bakal mati. Angka 3 asring dolan wonten rumah sakit. Nggih mirsani wong sing lara nalik maneka warna wonten sing ceklek sikile, wonten sing jantunge bocor, wonten sing tumor ati, wonten sing dibedah sirahe dioperasi. Sirah niku nek dioperasi rak diiris nggih. Lading niku nek pun mentok bathoke sirah niku tedas mboten. Mboten tedas niki diiris pun atos niki. Terus nganggo napa? Nganggo geraji Pak ning mboten senso nggih. Gerajine khusus. Trrrt ngoten niki mang bayangke. Sirahe wong kok dibelah, dibelek, dijupuk penyakite. Nggih. Niku nyuda katresnan dumateng kadonyan. Oh Allah, wong ki nek sugih kaya ngapa nek lara ya sing jenenge kadonyan kuwi ora ana gunane. Nggih. Wonten ingkang lumpuh seumur hidup, nggih. Dolan wonten ziarah kubur, dolan wonten papan-papan rumah sakit ingkang angka sekawan iki meksa jiwa lan raga. Meperbabahan hawa sanga meksa awake dhewe niku ngetokake sedekah sing punjul saka adat saben. Nek panjenengan kulinane sedekah niku mung kelawu nggih 2000 terus mawon. Niku sesuk dipeksa diundhakke ngoten lho. Paune kelawu melumpat dadi coklat. Coklat niku pinten? Pinten coklat niku? Gangsal ewu to nggih? Mboten apal ta jenengan dit 5000 niku. Nggih. Mengke nek pun coklat pun wah aku wis berhasil niku diundhakke dadi jambon. Jambon apa ungu niku? Nggih 10000. Diundhakke sing ijo. Nggih. Ampun ijo sing gambar kethek niku nek ijo gambar kethek 500 niku ngene. Duit jadul niku. Ijo gambar napa niku 20000 niku. Nek mengke terus ganti biru nggih to. Mengke terus ganti 100. Nggih. Enten wong niku maksa jiwa lan raga ngetokke sakjeke niku sedekah mung 1000 2000 bar niku ngetokke 100000 bar wi keroan 3 dina le mikir dit 1000 niku dipikir nganti masuk angin nganti 3 dina niku mboten ngetukung mayo gene ta yo awakku ki gembreges lah yo gene andek ngene ngrungokke pengajian kon sedekah 100000 malah jur kepikiran wae aku nganti masuk angin ngene niku berarti katresnane marang duit niku nemen gitu. Mila diundhake anggone sedekah. Lan sedekah niku mboten badhe nyuda bondo mboten. Kanjeng Nabi dawuh mana kosomalun min sedekah. Salajengipun awake dhewe niki asring donga-donga nggih donga ingkang dipun wucalake Kanjeng Nabi, Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Nggih. Niku insyaallah perkawis-perkawis bismillah. Menawi kula panjenengan sami tindakaken mangke saged nyuda katresnane awake dhewe dumateng kadonyan. Salajengipun asring maos ayat, asring maos hadis ingkang nerangake agengipun ganjaran ngamal soleh. Rakus terhadap pahala. Niku saya punapa malih menika sampun badhe ngancik wulan Ramadan. Kinten-kinten kalih wulan langkung, nek tigang wulan kurang, nek kalih wulan menika punjul. Nggih, niku pencepak mlebu Ramadan lho. Para ulama salaf niku piyambake sak bibaripun Ramadan niku ndonga 6 sasi supados amal solai wonten wulan Ramadan dipun tampi. Mungkin 6 sasi sak derenge Ramadan niku pun persiapan, latihan. Nek wawane mboten buka Al-Qur'an 6 bulan sederenge Ramadan niku para ulama niku sampun mulai buka Al-Qur'an melih pun diwaos. Disregepi melih. Nggih, supaya sesuk nek sasi Ramadan niku pun kulino. Ora kok ngambil setarnya nek pun mlebu Ramadan telat niku, Mak. 6 bulan sederenge para ulama salaf niku sampun siap-siap pun latihan supaya sesuk aku ana wulan Ramadan kuwi sregep. Ora abot nindakke ngamal, iki aku tak latihan. Amal-amal soleh sing mboten nate ditindakake. Nggih. Nek pun wulan Sya'ban, nggih, wulan Ruwah, niku kitab-kitab niku ditutup dening para ulama. Ganti sing dicepeng niku Al-Qur'an. Nggih. Dadi wulan Ruwah niku pun pemanasan khataman Al-Qur'an, mengki Ramadan khataman sak kathah-kathahipun niku para ulama. Lah nek awake dhewe pripun wallahu taala alam gitu. Gumantung diri pribadi piyambak-piyambak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah antawis piwucal ingkang saged kapendhet saking hadis kala wau yuqasul mar'u bi'amalihi la bimadhharihi. Menungsa menika dipun timbang kanthi amalipun lan mboten dipun timbang kanthi napa? Madharihi. Penampilanipun ora ditimbang saka wujute. Wujute bola dupak, wujute wong jayeng, tukang gawe wedang, tukang isah-isah. Ananging piyambakipun diparingi ganjaran agung wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Minangka pepeling kagem kula pribadi piyambak, sumrambahipun kagem para kanca ngaji utaminipun ingkang dados panitia-panitia pengajian. Dadi tukang parkir, dadi tukang syuting pengajian, dadi tukang pembawa acara pengajian, kabeh mawon kedah ikhlas ngarep-arep ridane Allah Subhanahu wa taala. Lan ngicali rasa serik, rasa serai, rasa dengki dumateng tiang sanes. Nek mboten percuma panjenengan. Le nggih rekoso-rekoso nggih bantu pengajian, dadi tukang parkir, dadi pembawa acara, nggih dadi EO pengajian apa niku EO ning. EO napa OE ning. Sing ngatur niku lho, pambyawara. Nggih. Niku nek mboten ikhlas malah gawe cilaka, ilang sekabehe ngamal. Napa melih geting dumateng seduluripun tiyang sanes. Geting marang yayasan liyane, geting marang majelis taklim liyane, geting marang masjid jamaah masjid liyane. Nika penyakitipun setan. Penyakitipun syaitoniyah. Sing baku awake dhewe ngonceki awake dhewe niki manembah dumateng Allah, ewangi pengajian senadyan mung isah-isah senadyan mung dadi tukang parkir. Perkara liyane wis ben kono urusane kono karo Gusti Allah. Sing penting awake dhewe kali Gusti Allah niku pripun. Ngoten niku. Asring-asring nyuwun diparingi keikhlasan. Nggih. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qauli wal amali. Ya Allah kula nyuwun dumateng paduka keikhlasan wonten sak lebetipun pangandikan lan tindak tanduk kawula ya Allah. Ngoten niku. Nggih, supados kula panjenengan sedaya kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang tuba bejo pinaringan swarga. Wonten perangan ulama sanesipun ingkang nafsirake tuba menika sawijining tetanduran ingkang mapan wonten swarga. Dadi bola dupak ning dijamin mlebu swarga? Nggih. Sebab napa nggunakake kabisane, nggunakake bandane, nggunakake pikirane, tenaga lan wektune kanggo ngewangi agamane Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mbok menawi mekaten lan semanten ingkang saged kita aturaken lan kados dene padatan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet ingkang sampun panjenengan sedaya serat nggih. Assalamualaikum, mohon nasihatipun. Bagaimana kalau kita dimintai tolong oleh perusahaan untuk memberikan minuman keras, khamer, ke customer non-muslim? Kebetulan kita di situ sebagai kepala cabang, perwakilan dari perusahaan. Nggih. Saking Mas Abi Wahid Majalengka, mboten pareng Pak jenengan nyuguhke dem-deman. Nyuguhke ciyu. Nyuguhke cem-ceman kadal. Senajan panjenengan mboten ngunjuk. Aku lagi mboten ngunjuk, Pak. Kula ming nukokke. Kok penak men le semaur gitu. Ming nukokke niku memfasilitasi tiyang sanes nindakake kemaksiatan mboten pareng. Dalilipun pundi Allah Subhanahu wa taala dawuh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa sira iku padha long tinulungono. Alal birri wat taqwa nindakake kesaenan lan taqwa. Nindakake amal soleh lan kebecikan. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Lan sira iku aja long tinulung. Nggih. Nindakake napa niku? Ithmi tu mindak dosa wal udwan. Lan tumindak maksiat itu tumindak kemungkaran. Nulungi wong nindakake kemungkaran iku mboten pareng. Nggih. Ndelikke wong di wonten wong adu jago mlayu ten omahe awake dhewe diuncit polisi niki. Mas mriku enten wong ndelik mboten enten kok, Pak. Tenane tenan saestu. Lah ten pundi wong-wonge mlayu ngetan. Monggo sing tukang adu jago niku ndelik ten sentonge jenengan. Niki mboten pareng. Numbaske khomer mboten pareng. Njur pripun nggih panjenengan kedah matur dumateng juragane kanthi sae nggih pangapunten saestu khomer dem-deman menika dipun awisi dening agama, dipun awisi dening negara. Negara nggih Kesatuan Republik Indonesia niki melarang rakyatnya minum-minuman keras napa malah memerintahkan. Ayo bangsa Indonesia, mari kita dem-deman bareng napa ngeten? Mboten enten to nggih? Lah jenengan niku nek dodol minuman keras diuncit-uncit polisi kok. Niku berarti perusahaane panjenengan niku melanggar aturan negara. Nggih. Kudu madhep mantep nderek peraturane negara NKRI harga mati, rak kudune ngoten. NKRI harga mati nek enten wong mendem NKRI harga mati, ora kena mendem, kudune ngoten niku. Nggih. Melanggar aturan negara, melanggar aturan agama. Nomor 3 melanggar aturan dokter lho. Ikatan Dokter Indonesia niku sampun ijma sarujuk sepakat pilih minum-minuman keras niku saged ndadosake napa? Gerah, nggih. Napa gangguan ginjal, napa paru-parune kobong, napa mengke saged napa niku? Serangan jantung. Lan sak piturutipun. Senadyan panjenengan mboten ngunjuk ning jenengan numbasake, nyepakake, nyumanggaake. Kadang kala niate ora ngunjuk, ming nukokke nyepakke. Bareng nukokke nyepakke dijak ngombe bareng ngajeng nolak ya pekewuh, wong nolak. Arep nukokke nolak, pekewuh kok. Jenengan kon nukokke ajeng nolak pekewuh to? Engko dijak ngombe ajeng nolak ya pekewuh. Akhirnya ya nukoke ya iya ya mendem ya iya nak udzubillah min dzalik nggih. Ra malah cilaka niku. Nak udzubillah min dzalik. Setunggal panjenengan kedah matur dumateng juragane niki kanthi sae nggih. Sebab negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduknya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Niki Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 lho, jik kelingan kula niku pelajaran zaman kula SD. Nggih. Jadi juragan niki kudu mentaati peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mboten pareng memaksakan niku larangan agama kok dipaksa kon tumbas niku mboten. Engkang penting ugi panjenengan asring-asring nyuwun ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados tansah ditebihake saking sedaya tumindak maksiat lan kemungkaran. Wallahu taala alam. Napa ngangge barang-barang ingkang saking kulit kados jaket, sabuk, tas, dompet, sepatu, kulit najis napa mboten? Mboten najis, Pak. Dalilipun pundi? Dalilipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqat tahura. Lulang kulit apa wae sing wis disamak iku dadi barang suci. Nggih. Enten sapi ketabrak sepur mati. Barang to nggih najis niku. Nek lulangin jenengan pendet, dijembreng, gaji niku diresiki, gaji-gaji diresiki nganti resik merecet, terus dikumbah, dipepe. Nggih, napa diparingi obat supaya saged lemes nganti pinten dinten ngoten. Mungkin nek pun empun dadi, nggih pun garing, niku pun suci, Pak. Ada dasar dawuh pengendikane Kanjeng Nabi. Lah wong Nabi piyambak niku nggunakake barang saka kulit kok. Kanjeng Nabi niku menawi ngunjuk menika saking toya petak sing disimpen wonten saklebetipun kirbah. Kirbah niku napa? Kirbah niku lulange wedhus. Lulange wedhus nggih sing pun dipendhet jerohane karek lulange. Mungkin bagian gen sikil ditali, gen sikil ditali, sikil di, gen gulu niki nggih enten taline. Niku pun di wenehi godhong napa ngoten diopiak-opiak pun ilang gajine dipepe dikum nggih mengke terus diwenehi tali di kayu nggih kaya tripod ngoten niku lho pirsa tripod ning saking kayu nggih mengke ditali terus kirbae niku ditaleni dadung diseni banyu mengke nek ajeng ngunjuk Nabi mendet gelas tali ini dengan gulungnya wedhus niku diculi terus digulingke kerucuk Kanjeng Nabi ngunjuk niku dipun wastani kirbah nggih nek cara sak niki napa jenenge tupperware gitu ning tupperware ala zaman rumiyin nggih kendi ananging saking lulit saking lulangipun mendo terus mboten najis dipun keparengaken. Saya bekerja sebagai polisi perairan yang di mana terkadang pekerjaan saya mengharuskan untuk berlayar dan jauh dari anak istri. Di mana saya tidak bisa membimbing mereka sepenuhnya dalam perkara ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut kelak di akhirat istri dan anak saya akan menggugat saya karena saya tidak membimbing mereka dalam perkara agama. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya dan pulang kampung? Atau apakah saya harus mengusahakan untuk menetap di kantor dan tidak berlayar dengan mengajak anak dan istri untuk menetap di Jakarta? Ten Klaten nggih angsal nggih. Mboten kudu ten Jakarta nggih. Nggih kedah ngupadi ngupaya wajib panjenengan ngupadi. Wajib panjenengan ngupaya, wajib berusaha nggih supados panjenengan niku mboten napa niku jenenge? Kisah tebih-tebih ngantos wonten sing setahun ngantos 6 sasi nembe mantuk menika kirang prayogi. Menikah itu untuk bersatu, bukan menikah untuk berpisah nggih. Niku kirang prayogi. Nggih, saged matur mengajukan surat dumateng atasanipun panjenengan supados ditugaskan wonten kantor kemawon mboten tebih saking keluarganipun. Menika menawi saged nggih. Ning kathah kedadosan wonten ingkang saged. Kedah ngupadi, kedah optimis langkung rumiyin, nggih. Taken dumateng kanca sanesipun ingkang riyen niku nggadahi pengalaman ingkang sami. Biyen aku ya berlayar kaya kowe kuwi ning aku mengajukan surat pindah, dipindah di bagian ini saged berhasil. Lah niku kedah dipun tempuh wajib dipun tindakake. Okay. Menawi sampun sinau carane mengajukan surat kalawau lan sampun dipun coba ping kathah ning kok mboten kasil-kasil nggih panjenengan sederengipun medal saking pendamelan kedah kedah napa niki pados pendamelan sanesipun ingkang ndadosaken panjenengan niku saged cerak dumateng kula wangsa, saged cerak dumateng anak lan istri. Ananging nalika dinten menika panjenengan tasih berlayar tebih saking anak lan istri, tetep saged maringi bimbingan dumateng anak lan bojo. Nggih. Anak istri menika dipun kentuni buku-buku agama, dipun kentuni pengajian-pengajian ahli sunnati wal jamaah ingkang mucalake Al-Qur'an sunnah jumbuh cocok kalian pemahamanipun para sahabat. Nggih. Lajeng menjalin hubungan baik. Nggih. Pitepangan dumateng kanca. Nggih. Garwanipun kanca. Anu, Mas, jenengan kagungan garwa pun ngaji to, mbok nyuwun tulung mengke nek garwane panjenengan ngaji ken ngampiri bojo kula, ken ngampiri anak kula, rak saged. Sinambi ndongaake saking katepihan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bocahe putrane didaftarake wonten pondok, pondok ahli sunnah wal jamaah. Taken kalih kiai, taken kalih ustad pun di pondok ingkang sae. Salah milih pondok niku horor lho. Kalau wingi wonten nggih, rumangsane pondok pesantren ternyata niku nggone wong Syiah. Nggih, sing ngajarke kawin kontrak niku. Malah santriwatine malah dirabi dhewe dening guru ten men niku dudu pesantren Pak niku. Sebab ndek wong Syiah niku aliran sesat. Mila mondoke bocah nggih kedah ngatos-atos. Nggih. Dados dinten niki wiwit dalu niki panjenengan kedah asring kirim buku-buku agama ingkang sae. Nggih ngirim link-link pengajian ingkang sae. Nggih meling dumateng garwane kanca sing pun ngaji supaya ngampiri garwane. Nggih ngampiri anake. Asring telepon. Nek perlu ndamel pengajian Zoom jarak jauh. Sing ceramah sinten panjenengan nuturi garwane, nuturi anake. Sinambi ditungakake. Nggih, ampun supe mengajukan surat layang nawala pindah dumateng atasanipun. Menawi mboten saged nggih panjenengan usaha ngupadi pendamelan sanesipun supados saged nyelak nggih, sebab putra wayah niku mboten namung betahake arta, mboten namung betahake boga kelawan wastra ananging ugi betahake kasih sayang, welas asih. Betahake pawiyatan pendidikan saking bapakipun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bagaimana bangkit dari kefuturan akut? Bagaimana agar ilmu bisa menjaga bukan sekedar tahu saja? Diamalake nggih, ngelmu niku nek mboten menjaga niku ngelmune mboten diamalke. Inna sholata kanat pripun niku? Salat niku saged anyegah tiang ingkang nindakake salat niku saking tumindak-tumindak kemungkaran. Sholat sing pripun nggih sholat ingkang jumbuh kali sholati Kanjeng Nabi. Sholat ingkang ikhlas. Ngoten niku, supados ilmu niku saged menjaga mboten ming sekedar tahu saja. Niku sing salah mboten ustadte, sing salah sanes Gusti Allah, sing salah senes kancane panjenengan, sing salah panjenengan piyambak. Nek pun ngaji kanca-kanca sing mboten ngaji dipun tilar. Serawung kali tiang-tiang ingkang soleh, ingkang sae. Terus ilmu niku diamalake. Midhangetaken hadis mesem guyu, sesuk bar krungu hadis niku ya dadi wong sing sumeh. Mboten ming sekedar ilmu niku dikoleksi kemawon, mboten diamalake. Nek mboten diamalke ilmu niku mboten saged njogo. Mboten saged ngrekso awake dhewe saking kemungkaran-kemungkaran. Nggih. Futur ingkang akut carane tangi niku piye nggih enggal-enggal gumregah. Yuwun kekiatan saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya sarana ingkang saged njlomprongake awake dhewe tumuju kemaksiatan ditinggalake. Sering cecetan karo wong wadon sing dudu mahrame napa niku tilas pacare mbiyen. Nggih nomere diblokir. Nek perlu setahun iki panjenengan mboten sah dolanan HP langkung rumiyin. Dolanane diganti HT. Brik-brikan niku. Nggih. Sebab niku sarana sing njlomprongake. Jadi sarono dipun tebi, kekancan kalih wong sing soleh, amal sing ingkang sampun dipun sinaoni menika dipun amalake, terus asring nyuwun donga kegiatan dumateng Allah. Menawi tememen panjenengan estu-estu serius ninggalake niku, mesti bakal dituduhake dalan dening Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong sing nggih tememen yakti golek dalanku mesti bakal tak tuduhake dalanku. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana caranya mengingatkan tetangga yang masih suka memakai sesaji saat kirim doa, okay, bersama ibu-ibu di kampung? Carane ngelingke, nggih teko dielingke ngoten kemawon. Ditompo alhamdulillah, mboten ditompo jenengan mboten sah serik gitu. Wong awake dhewe niku tugasnya mau ngelingke. Nek ra gelem nggih ampun jenengan tinggal, ampun wong dielingke ra gelem menungso ra cetha kuwi mboten pareng nggih. Awake dhewe mau ngelingke ditompo syukur alhamdulillah. Ewan dene kok dielingke mboten gelem nggih ampun ditilar. Sesuk dielingke meleh. Ning jenengan kudu tetep grapyak semana karo dheweke. Wah, gandeng tak elingke ra gelem aku wis ora gelem sapa aruh karo dheweke. Kleru nu malah tambah sesat mengke tanggone jenengan. Ini tetep dicerai, diteri nek jenengan olah-olah rada enak nggih diteri tanggane niku. Nek lara nggih dituweni, nek utang nggih diutangi nggih. Ngoten niku didongake hidayah. Dielingke tok. Nggih. Napa saged jenengan kirimi niki napa rekaman pengawasan ngangsu kawruh mbok menawi saged dados jalaran piyambakipun mertobat. Walhamdulillah. Lah carane pripun nggih tumbas napa niku jenenge wadah kondo nggih. Musik box niku lho. Pirsa, sakniki rak wonten kotakan niku speaker niku saged dileboni rekaman pengajian to niku. Ah mungkin nyuwun kalih Mas admin ngangsu kawruh niki, Mas, kula tak ngirim wadah kondo. Alamatin jenengan tulung diiseni rekaman pengajian ajeng kulo hadiah ke kanggo tonggo kulo niku supaya ngaji. Oke. Nyok kowe tak sili wadah kondo. Gurunggo pengajian lho ya ora kena nggoliane. Nggo nek wadah kondone niku pengajiane malah dibusak, dienggo nyetel dangdut jenengan jaluk melih. Pun didongake mawon niku pun angel niku, angel tuturane. Wallahu taala alam. Badhe takon monggo pripun carane supados madhep mantep nderek sunah akidah manhaj salaf. Kalian supados mboten taklid ten ustad kiai dan sebagainya. Ngaji, Pak, mboten wonten tombone kejaba ngaji. Nek mboten ngaji angel niku. Ngaji. Ingkang tekun, ingkang telaten ngantos kapan? Ngantos dumugi telas jatah yuswa. Ingkang ngokalih nyuwun istiqomah dumateng Allah. Nggih. Okay. Wonten wayah-wayah wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Lan nek ngaji niku dumateng ustaz niku milih-milih, Pak. Ampun peh ustate lucu mangkat, ustate kondang mangkat boten. Ustaz ingkang dipun pilih awake dhewe ngangsu kawruh ngaji dumateng piyambakipun menika ustaz-ustaz ingkang mucalake Al-Qur'an lan Sunnah, jumbuh cocok kalih pemahaman piwucalipun para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ngoten niku. Mboten sah penasaran. Wah, aku kok penasaran karo ustaz kae kok kondang men iki jane sing diwulangake napa mboten, mboten pareng. Awake dhewe mangan niku ngati-ati kok napa melih ngaji. Kedah luwih ngati-ati. Imam Muhammad bin Sirin nate ngendika, "Inna hadzal ilma dinun." Yakti ilmu iki pinangka agama. "Fangdzuru aman ta'khuduna dinakum." Sira iku kudu tansah ndelok ngati-ati kowe njupuk ilmu agama iki saka sapa? Salah njupuk ngilmu agama dadi pelaku kawin kontrak kala wau naudzubillah min dzalik. Salah milih ustad panjenengan pengin dados tiyang ingkang sasar lan nalisir. Wallahu a'lam. Badhe taken kula nate mireng saking salah satunggalipun ustadz bilih ngelampahi salat duha niku tidak harus setiap hari, napa leres mekaten? Nggih, para ulama niku ngendikake salat duha hukumipun sunnah nggih. Dipun tindakaken sae mboten ditindakake nggih, mboten dosa. Nggih. Nanging Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate paring pangendikan bilih menungso niku ros-rosane balung niku wonten pinten nggih? Atusan ros-rosan balung niku. Tak kujur ngawak. Awake dhewe niku nak ming tumpukan balung. Nggih. Menungso niku tumpukan balung niki nak balung sing ditumpuk niki. Enten ros-rosane. Nek mboten enten ros-rosane mboten iso lingguh jenengan ngececer mawon. Nggih, kaya patung niku. Mboten iso ndodok, mboten iso nekuk sirik, nekuk sikil, nekuk tangan, mboten iso nyekel gelas sing ora ning ros-rosane. Lah saben sak ros balung niku saben dinten kudu enten sedekahe. Ning Kanjeng Nabi dawuh sapa wengi salat duha rong rakaat wis disedekahi kabeh niku ros-rosan balung niku. Nggih. Mula saene nggih tansah ditindakake niku salat duha niku. Nggih, senadyan mboten mboten wajib hukumipun. Wallahu taala alam bisa mbok menawi mekaten lan semanten nggih. Wawasan layang pitakonan ingkang saged kita waosaken wonten kalau dangen dalu punika menika tasih wonten layang pitakonan sanesipun pangapunten saestu mboten saged dipun waos amargi wekdalipun sampun telas. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged beto manfaat nggih, andayani keberkahan ketentraman tambahan iman lan takwa kagem kula sumrambahipun kagem para jamaah sedaya. Wonten lepatipun atur sulah bawa munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.